Tanpa beliau, Monata gak bakal hadir di tempat yang indah sekarang ini. Insya Allah senantiasa diberkahi Gusti Allah. Amin. Panjenengan aturi dan panjenengan timbali untuk naik ke sini, ke panggung sini. Kepada beliau, Mas Sunoto S.I.P. MSI. Kita persilakan dengan segala hormat. Yang mana Bapak, beliau, luar biasa. Dan ini non, panjenengan yang manggil beliau. Sukses untuk Mas Sunoto. Ya. Aku yang manggil princessnya. Oh begitu. Rena. KDI. Jangan cuma grogi. Kamu. Untuk Anda semuanya. Ini butuh support loh, katanya grogi ya. Gitu ya. Monggo, monggo Mas Sunoto. Semangat, Pak. Semangat. Semangat? Iya. Iya, oke. Ini saya panggil Rena.